Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin rahimakumullah, marilah kita membuka kajian pada hari ini dengan membaca sebuah pernyataan penting dari seorang ulama besar, ulama ahli sunnah, beliau al-imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya Aqidat Ashabil Hadis, kata Imam As-Sabuni rahimahullah, wa ihda alamati ahli sunnati hubbuhum li a'immati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha wa bughduhum li a'immatil bid'ah walladhina yad'una ila an-nar ويدلون أصحابهم على دار البوار وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. قال الإمام الصابوني رحمه الله ثلاثة tanda أهل السنة. أهل السنة itu punya ciri khas, memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Nah, di antara ciri khas ahlus sunnah selain istiqomah di dalam belajar dan mengaji, ciri khas ahli sunnah adalah hubbuhum li'a'immati sunnah, cintanya mereka yang selalu diberikan kepada a'immah sunnah, para imam, para ulama, wa ansariha, para pembela, pembela-pembela sunnah, wa awliya'iha, demikian juga pendukung-pendukung sunnah. Ciri khas lainnya, wa bughdhuhum li'a'immatil bid'ah walladzina yad'una ilanar, ahli sunnah membenci tokoh-tokoh bid'ah, demikian juga membenci orang-orang yang mengajak kepada neraka. Wa yadulluna ashabahum ala daril bawar, ahli sunnah mereka membenci orang-orang yang membawa pengikutnya untuk menuju kampung dan negeri kesengsaraan, yaitu neraka. Wa qad zayyana Allah subhanahu quluba ahli sunnah, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menghias-hiaskan hati ahli sunnah, wa nawwaraha, dan memberikan cahaya di dalam hati ahli sunnah, bihubbi ulama is sunnah, untuk mencintai ulama sunnah, fadlan minhu jalla jalaluhu, sebagai keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah yang dimuliakan dan rahmati Allah azza wa jalla, pernyataan dari al-imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala yang telah kita dengarkan tadi hanyalah satu dari sekian banyak pernyataan yang disebutkan oleh ulama ahli sunnah tentang ciri khas ahli sunnah. Siapakah ahli sunnah? Kemudian karakter serta sifat-sifat dasar yang melekat pada ahli sunnah itu seperti apa? Jelas sekali tadi al-imam as-sabuni rahimahullah menyatakan bahwa ahli sunnah itu dapat diukur dengan cinta dan bencinya. Siapa yang dia cintai dan siapa yang dia benci. Siapa yang dia cintai dan siapa yang dia benci. Ahli sunnah pasti mencintai ulama sunnah. Ahli sunnah pasti membenci ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Sebaliknya, mereka yang membenci ulama ahli sunnah, mereka yang membenci ulama ahli sunnah, kemudian lebih cenderung membela tokoh-tokoh kesesatan ahlul bid'ah dan hizbiyun, inilah salah satu ciri dan tanda ahlul bid'ah. Nah, inilah cirinya. Diriwayatkan dari al-imam Abu Hatim rahimahullah. Al-imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda ahlul bid'ah dan ciri khas mereka adalah al-waqi'atu fi ahlil athar, mencela ulama ahli al-athar, mencela ulama ahli sunnah. Nah, kemudian al-imam as-safarini rahimahullah, al-imam as-safarini rahimahullah menyatakan, walasna bisadadi zikri manaqib ahli al-hadith, fa inna manaqibahum syahirah, wa ma'athirahum kathirah, wa fadailahum ghazirah, fa man intaqafahum fahuwa khatisun naqis, wa man abghadahum fahuwa min hizbi iblis naqis. Dalam kitabnya Lawa'ih Al-Anwar. Berkata Imam As-Safarini rahimahullah, dan saat ini kita memang bukan sedang membicarakan keistimewaan dan kelebihan ahlul hadis. Karena sesungguhnya kelebihan dan keistimewaan ahlul hadis itu sudah cukup diketahui banyak orang. Nah, demikian juga keutamaan mereka sangat banyak. Nah, lalu kedudukan mereka yang tinggi pun demikian. Kata beliau rahimahullah, "Tamanin taqaffahum fa huwa khafifun naqis." Barang siapa mencela ahlul hadis, mencela ulama sunnah, maka dia adalah orang yang rendah dan naqis, orang yang kurang. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَهُوَ مِنْ حِزْبِ إِبْلِيسِ نَاكِسِ. Dan barang siapa membenci ulama ahli hadis, membenci ulama ahli sunnah, maka dia termasuk dalam golongan dan barisan pengikut iblis yang telah menyimpang dari jalan kebenaran. Nah, ini nukilan-nukilan dari para ulama agar kita mencintai ulama ahli sunnah. Nah, demikian juga menghormati, memuliakan mereka. Nah, memuliakan mereka. Nah, sesuai pada posisi dan kedudukannya. Tidak berlebihan. Tidak mengkultuskan. Nah, tidak meyakini bahwa mereka adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak. Nah, sesuai dengan manzilahnya, kedudukannya. Kita hormati dan kita muliakan mereka. Nah, karena salah satu ciri khas ahli sunnah adalah mencintai dan menghormati ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah. Maka Salah satu tugas kita, ikhwati fillah barakallahu fikum, salah satu tugas kita adalah mempelajari dan membaca biografi para ulama ahli sunnah. Baik biografi ulama ahli sunnah dari zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, lalu para ulama yang datang setelah mereka, dan juga tentunya biografi para ulama ahli sunnah di zaman ini. Ulama ahli sunnah di zaman ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membaca sedikit tentang biografi Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, dan beberapa hal yang terkait dengan biografi beliau. Nah, sebagai referensi utama pada pembahasan kita kali ini adalah karya yang ditulis dan disusun oleh Al-Syeikh Khalid Ibn Dhahri Al-Dhafiri Hafizullah. Al-Syeikh Khalid yang sudah sangat akrab dan dekat dengan dakwah ahli sunnah di Indonesia, karena pada 9 tahun terakhir ini setiap tahunnya beliau selalu menyempatkan datang dan menghadiri daurah masyayikh, daurah nasional di Masjid Agung Bantul, Yogyakarta. Al-Syeikh Khalid yang sudah cukup dekat dan akrab dengan dakwah ahli sunnah serta para pengampu dakwah ahli sunnah di Indonesia. Beliau adalah murid dekat Al-Syeikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Beliau menyusun sebuah karya dan diberi judul As-Sana'ul Badi' Minal Ulama Ala Syekh Rabi'. Pujian yang penuh dengan cahaya dari para ulama untuk Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Di dalam kitab ini yang kurang lebih 50-60 halaman, beliau membawakan beberapa pujian dari ulama ahli sunnah untuk Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, dari guru-guru beliau, demikian juga para ulama yang pernah dekat dengan beliau pada masa belajarnya. Nah, beliau Syekh Khalid Hafizahullah Ta'ala membawakan beberapa pujian yang insyaAllah akan kita bacakan satu persatu nantinya. Nah, dengan ringkas tentu menilik dan melihat waktu yang tersedia. Tetapi sebelum kita ke sana, kita akan membaca muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Khalid Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'du, fa inna mimma btalallahu bihi ahlas sunnati wal jama'ah kasratu ahlil batili wa munafirih wa antisharil bid'i wa man yu'ayyiduha. Kata beliau Hafizahullah Al-Syeikh Khalid, sungguh di antara ujian yang Allah berikan untuk ahlus sunnah wal jamaah adalah banyaknya ahlul batil dan para pendukung dan penyokong kebatilan. Wan tisyaril bid'i wa man yu'ayyiduha. Demikian juga penyebaran bid'ah yang begitu gencar. Wa man yu'ayyiduha, dan yang membelanya. Nah, ini adalah ujian bagi kita. Ujian bagi ahli sunnati wal jamaah. Ahlul batil jumlahnya lebih banyak. Nah, bid'ah terus menyebar. Ujian bagi kita ahli sunnah. Kadang-kadang kita berpikir bahwa semakin hari ahli sunnah itu semakin banyak. Yang ngaji terus. Nah, tempat-tempat taklim dibuka. Yang dulu satu kabupaten, dua tempat, tiga tempat. Sekarang bisa dikatakan tiap desa, tiap kecamatan ada kajian ahli sunnah di sana. Yang diampu dan dibimbing oleh asatidzah ahli sunnah. Nah, kadang-kadang kita melihat, masya Allah, ahli sunnah tiap hari tambah banyak ya. Nah, keluarga misalkan dulunya yang ngaji salaf satu, sekarang nambah lagi kakaknya, adiknya, pakde, bule. Nah, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa ini adalah nikmat dan karunia yang diturunkan untuk kita semua. Tetapi apabila dibuat persentasenya, jumlah ahlul batil terus bertambah juga. Nah, peningkatan jumlah ahlul bid'ah juga tidak bisa ditekan, terus berkembang. Karena memang itu adalah sunnatullah, ketetapan yang Allah pastikan untuk umat Islam ini, bahwa mereka yang berada di atas kebenaran itu secara jumlah jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang berada di atas kebatilan dan di luar lingkaran kebenaran. Itu jauh lebih sedikit jumlah ahlul haq. Allah Azza wa Jal berfirman dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah. Allah menyebutkan, kalau engkau mengikuti dan menuruti kebanyakan orang yang ada di atas muka bumi ini, yudhilluka 'an sabilillah, orang-orang itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sehingga ahli sunnah tidak mengajarkan mayoritas. Tidak mengajarkan mayoritas. Artinya kebenaran dan kesalahan itu ditentukan dengan jumlah mayoritas. Ahli sunnah tidak mengukur baik dan buruk itu dengan dominasi. Siapa yang lebih dominan, lebih kuat, berarti dia yang benar. Bukan. Tetapi ahli sunnah, walhamdulillah, nah, manhaj ini mengajarkan dan membimbing kita bahwa segala sesuatu itu diukur dengan al-haq, dengan kebenaran. Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan pemahaman as-salafus salih. Walaupun jumlahnya sedikit, walaupun pembelanya kurang, walaupun pengikutnya katakanlah tidak bertambah, walaupun dikucilkan, walaupun disikapi, walaupun dicemooh, nah, ahli sunnah, walhamdulillah, manhaj mereka selalu kembali kepada al-haq, kebenaran. Nah, beliau mengingatkan bahwa ahlul batil yang peningkatan jumlahnya itu juga sangat luar biasa. Nah, bahkan semakin hari semakin bertambah parah. Kalau dulu kebatilan itu disembunyikan, kebatilan itu dilakukan secara senyap, nah, tertutup, sekarang la haula wala quwata illa billah, ahlul batil diberi kebebasan untuk berbicara, terutama di tanah dan negeri kita. Di tanah dan di negeri kita ini. Dulu, nah, zaman dulu, orang ingin berbicara tentang pernikahan atau perkawinan lawan sejenis. Orang mau berbicara malu. Nah, ketika ada seseorang berbicara tentang melegalkan perkawinan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, umat Islam bangkit. Tidak. Tapi sekarang terang-terangan dibuat website, dibuat majalah yang menunjukkan dukungan untuk perkawinan sesama jenis. La haula wala quwata illa billah. Kalau zaman dulu perkawinan beda agama sesuatu yang malu, nah, membuat aib dan cacat. Sekarang ahlul batil bersuara, nah, mendukung, melegalkan perkawinan beda agama secara terang-terangan. Ini adalah ujian bagi ahli sunnah. Nah, kata beliau, fa'in walakin wa'adallahu subhanahu, walakin wa'adullahi subhanahu mutahakkikun bila syak. Akan tetapi janji Allah itu pasti terwujud tanpa ada keraguan. Allah telah berjanji dan janji Allah pasti benar, pasti terwujud. Faqad wa'ada jalla jalaluhu bihifdzi dinihi faqala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. sungguh Allah telah berjanji untuk menjaga agama ini melalui firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Qur'an, agama ini, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Ini jaminan dari Allah bahwa agama ini akan terus terjaga, terjamin kesuciannya. Nah, wa min hifzihi li dinihi wa dzikrihi an hayya'a li hadhihi al-ummah rijalan yazubbuna an dinihi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Dan di antara bentuk penjagaan Allah untuk agama Islam dan az-zikir, yaitu Al-Qur'an, Allah membangkitkan untuk umat ini, nah, mereka rijal, orang-orang, para ulama yang selalu membela agama Allah dari tahrif al-ghalin, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, wantihal al-mubtilin, kesesatan ahlul batil, wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wil orang-orang jahil. Selalu saja dari zaman dulu sampai saat ini, dan akan terus ada sampai batas waktu yang telah ditetapkan Allahu Azza wa Jalla. Allah akan bangkitkan hamba-hambanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahahum sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang coba lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zabbu an dinihi wa kitabihi wa rasulihi bi alsinatihim wa asinnatihim. Coba lihat para sahabat Rasulullah, mereka membela agama Allah, membela kitabullah, membela Rasulullah dengan lisan dan pedang mereka. Walam ya'lu juhdan fi himayati baydhati hadzal din. Dan mereka tidak pernah berhenti untuk mencurahkan segala kemampuan demi menjaga keutuhan dan kemurnian agama ini. Wa tabi'ahum 'ala dzalika tabi'un al-akhyar. ثم تابعوهم إلى أصلنا هذا بل إلى أن تقوم الساعة. Kemudian kaum tabi'in mengikuti para sahabat di dalam membela dan menjaga agama Allah. Setelah itu tabi'ut tabi'in sampai di masa kita ini, bahkan kata beliau hafizahullah, إلى أن تقوم الساعة, sampai bangkitnya hari kiamat nanti. Ini janji Allah, akan selalu saja ada di tiap masa, tiap generasi, di tiap tempat, secara umum demikian. Nah, akan selalu saja ada hamba-hamba Allah yang Allah gerakkan hatinya, yang Allah bangkitkan tekadnya untuk mewakafkan diri, memberikan waktu sepenuhnya demi membela dan menjaga agama Allah Azza wa Jal, memperjuangkan tauhidullah, memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, memperjuangkan manhaj as-salaf yang telah diwariskan untuk kita semua. Wa min ha'ula'il a'lam alladhina badalu qusara jihdihim fi dhabbi 'an dini wa i'la'i kalimatihi wa tasfiyati 'uqulin nasi min katsirin mimma lasiqa biha min khurafatil mukharrijin wa zayhiz za'ighin wa bid'il mubtadi'in wa ghairi dhalika min anwa'id dhalal. الشيخ العلامة المجاهد ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه. Kemudian kata beliau Syekh Khalid hafizahullah, dan di antara tokoh-tokoh besar para ulama yang telah mencurahkan segenap kemampuan untuk membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, membersihkan pikiran manusia dari kesesatan-kesesatan yang ada di dalam pikiran mereka, penyimpangan yang dilakukan oleh kaum penyimpang, membersihkan pemikiran-pemikiran dan paham bid'ah dari al-mubtadi'in serta kesesatan-kesesatan yang lain, di antara ulama itu adalah Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu wa ra'ah. Fajtahada bima yastati', beliau dengan semaksimal kemampuan telah berusaha linushi hadhil ummah, untuk mengarahkan, memberikan nasihat umat ini, wa badli waqtihi wa umrihi, menghabiskan waktu dan umurnya, li irsyadi syabab al muslimin, untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada generasi muda kaum muslimin, wa fathhi sadrihi wa baitihi, beliau membuka dada, membuka rumahnya, likulli man arada al haqqa wa sa'a ilaihi, beliau buka kesempatan, beliau buka rumahnya, pintunya selalu terbuka, hafizahullahu ta'ala, untuk menyambut siapapun yang datang untuk mencari kebenaran dan berusaha untuk berjalan di atas kebenaran. Ini Asy-Syaikh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Lakin, tetapi sunnatullahi fi ibadihi al-ibtila wal-imtihan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Akan tetapi sunnah Allah, ketetapan dan kepastian yang telah ditentukan Allah Azza wa Jal untuk hamba-hambanya adalah al-ibtila wal-imtihan, ujian dan cobaan. Itu sunnatullah. Sunnatullah. Walam taji dari sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan bisa menemukan perubahan pada sunnatullah. Itu sudah kepastian dari Allah, tidak bisa diubah-ubah. Bahwa siapapun yang menyatakan beriman harus diuji. Benarkah dia dalam menyatakan keimanannya? Sama juga halnya. Setiap orang yang mengaku salafus salih, setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai salafi, pengikut paham salafus salih, itu pun harus diuji benar ataukah tidak pengakuannya. Benar ataukah tidak pengakuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah mereka, orang-orang itu menyangka dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Salah sangkaan seperti itu. Orang yang menyatakan beriman harus lewat ujian dulu, sukses ataukah tidak. Nah, dia bersabar dalam keimanannya, dicoba dengan sedikit, apakah mundur atau tetapkah maju. Nah, ini orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan melalui ayat ini. Wa min tilkal ibtilaat allati ubtuliya biha hadzal imam an-nihrir, dan di antara ujian yang dirasakan oleh al-imam an-nihrir yaitu Asy-Syaikh Rabi, salah satu ujian yang dirasakan dan dialami oleh Asy-Syaikh Rabi adalah muwajahatu ahli al-bid'ah lahu wa sa'yuhum al-hafiz fi isqatihi. Salah satu ujian dan cobaan yang dialami oleh Asy-Syaikh Rabi hafizahullah adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh ahlul bid'ah al-hizbiyun, langkah-langkah yang ditempuh oleh mereka ahlul bid'ah dan hizbiyun, usaha yang mereka lakukan untuk menjatuhkan kehormatan kredibilitas Asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala. Ingat baik-baik kalimat dari Asy-Syaikh Khalid di sini hafizahullah. Langkah yang dilakukan oleh ahlul bid'ah dan hizbiyun adalah bagaimana caranya menjatuhkan kredibilitas Asy-Syaikh Rabi, sadar ataukah tidak. Nah, sengaja ataukah tidak, tetapi dia telah dipinjam oleh syaitan dan bala tentaranya untuk menjatuhkan kehormatan Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala. Wa bi ayyi wasilatin minal wasail, dengan segala cara, apapun caranya, yang penting Asy-Syaikh Rabi kehormatannya gugur. Nah, apapun caranya, kami menghormati Asy-Syaikh Rabi, kami memuliakan beliau, tetapi untuk fatwanya kurang bisa diterima. Ini termasuk cara yang digunakan oleh ahlul bid'ah dan hizbiyun. Nah, harus disadari betul perangkap-perangkap syaitan agar kita tidak tersesat. فَالْغَايَةُ عِنْدَهُمْ تُبَرِّرُ الْوَسِيلَةِ فَالْغَايَةُ عِنْدَهُمْ تُبَرِّرُ الْوَسِيلَةِ Tujuan mereka, subhanallah. Ahlul bid'ah itu kalau sudah punya tujuan, akhirnya menghalalkan segala cara. تُبَرِّرُ الْوَسِيلَةِ Membolehkan semua langkah. Yang penting tujuannya tercapai. Fahum qad istakhdamul kadhib wal ifka wal buhta wal batra wat tazwir wat sab wat syatam wa dud ma syi'ta min sifatis syarri wa khisalis syayatin. Mereka ahlul bid'ah dan hizbiyun menggunakan berbagai macam cara seperti dusta, berbohong, mengada-ngada, memotong-motong ucapan Syekh Rabi, tidak disebutkan secara lengkap, dicela, dicaci. Wa'dud ma syi'ta, silahkan engkau sebutkan apa yang engkau mau. Min sifati syarri, dari sifat-sifat keburukan. Wa khifalu syayatin, demikian juga perangai-perangai syaitan. Semua dipakai untuk menjatuhkan kehormatan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Sekali lagi, mereka yang membenci Syekh Rabi tidak malu untuk menggunakan langkah bohong dan dusta. Tidak malu untuk menggunakan langkah bohong dan dusta. Ciri ahlul bid'ah. Ciri ahlul bid'ah. Berbohong dan berdusta. Ingkar. Padahal bukti telah nyata, sudah ada. Tidak bisa diingkari. Tetapi terus diingkari. Nah, menggunakan cara bohong dan dusta untuk menjatuhkan kredibilitas dan kehormatan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Yang terakhir mungkin bisa kita sebutkan sebagai contoh, walaupun nanti akan saya sebutkan nanti pada sesi yang kedua, akan saya bacakan secara langsung kalam dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala. Nah, disebarkan melalui internet bahwa Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi memtabdi Syekh Rabi. Tersebar ini di kalangan ahlul bidah, hizbiyun, terutama di kalangan haddadiyun. Mereka menukil bahwa Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi telah mentabdi itu artinya menilai Syekh Rabi sebagai mubtadi. Bahwa Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi telah mentabdi Syekh Rabi. Dusta, bohong. Dusta dan bohong. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi secara tegas mengingkari hal itu. Bahkan beliau mengatakan itu bohong atas namaku. Nanti akan saya bacakan pada sesi yang kedua insyaAllah. Jawaban dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Dan itu bukan satu-satunya contoh kedustaan dan kebohongan yang dilakukan oleh ahlul bidah al-hizbiyun. Sebelumnya Syekh Al-Luhaidan, Syekh Al-Fauzan. Nah, dinisbatkan kepada beliau bahwa beliau-beliau mencela Syekh Rabi, sementara beliau-beliau mengingkari. Tidak. Ya, bohongnya. Dusta. Untuk menjatuhkan kredibilitas Syekh Rabi. Hafizullah. Maka berhati-hati. Hati-hati. Waspada. Jangan sampai mudah menerima berita dan informasi bahwa Syekh A, Syekh B, Syekh C, Syekh D telah mencela Syekh Rabi, bahkan sampai tingkatan mentabdi Syekh Rabi. Nah, mentabdi Syekh Rabi. Lucunya lagi. Di sebagian tempat. Lucunya lagi di sebagian tempat. Nah, ketika hal ini disampaikan kepada mereka bahwa Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi membantah telah memtabdi Syekh Rabi, bukannya langsung terima, malah buktinya mana kalau Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi telah membantah? Loh, terbalik. Mestinya saya yang bertanya, mana buktinya bahwa Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi telah memtabdi Syekh Rabi? Ini sebenarnya hukum asalnya Syekh Rabi thiqah ulama sunnah, atau hukum asalnya ditahdir atau ditabdi, terbolak-balik. itulah karena pelajaran manhaj kurang disampaikan. Akhirnya sikap-sikapnya pun tidak tepat. Nah, itu sebagai salah satu contoh saja bahwa al-hizbiyun, ahlul bid'ah, menggunakan berbagai cara, bahkan cara yang haram pun dihalalkan, dusta. Kata beliau selanjutnya, lakinnahu hafidhahullahu wa tsabbatah. Nah, akan tetapi beliau Asy-Syaikh Rabi hafidhahullahu ta'ala wa tsabbatah samad kal jibalir rawasi, tetap tegar seperti gunung-gunung batu yang tinggi menjulang itu. Wa lam tusnihi hadhihi al-asalif an sayrihi ala tariqi salaf. Cara-cara keji seperti ini, dusta, bohong, mengada-ngada, manipulasi, rekayasa dan yang semisalnya, itu tidaklah membuat beliau berhenti dari terus berjalan di atas jalan salaf. Wa an nashrihi li dinillahi wa rasulih, tidak membuat beliau pantang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an taqfiyatihi ma allaqa bihi min syawa'ibil bid'i wan nifaqi wal fujuri wal isyan. Walaupun berbagai cara telah ditempuh oleh ahlul bid'ah dan hizbiyun, nah, untuk menghalang-halangi Asy-Syaikh Rabi, tetap saja beliau maju terus untuk membersihkan hal-hal yang dinisbatkan kepada agama, padahal itu bid'ah, kenifakan, kerusakan, kemaksiatan. Wa an fadhhi man talabbasa bi libasi sunnah wa hiya minhu bara. Asy-Syaikh Rabi hafizallahu terus berjuang untuk menyingkap hakikat orang-orang yang secara zahir berpakaian sunnah, sementara sunnah itu sendiri berlepas diri dari orang tersebut. Ini Syekh Rabi hafizahullah. Wa hadza kulluhu min fadlillah 'alaihi wa ni'amihi allati la tuhsa. Dan ini semua adalah termasuk keutamaan yang Allah berikan untuk beliau dan nikmat-nikmat yang sudah tidak terhitung. Wa la zala ahlul bida'i wa ansaruhum wa ahlul ifki wa a'wanuhum yuhawiluna lailan wa naharan sirran wa jihara li isqatihi. Ahlul bid'ah dan para pendukung dan para pembelanya terus menerus, ahlu dusta, ahlul ifki, mereka yang berbohong dan berdusta, serta para pendukungnya terus berusaha siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, li isqafihi, untuk menjatuhkan kehormatan Asy-Syaikh Rabi hafizahullah. Tujuannya apa? Hatta yusqita ma yahmiluhu linnas min manhajin nabawi wa tartafi rayatul bid'i wadh-dhalal. Apa tujuan mereka menjatuhkan Syekh Rabi? Tujuannya agar gugur pula apa yang beliau bawa dan beliau sampaikan kepada umat manusia, yaitu manhaj nabawi. Tujuannya agar bendera bid'ah dan kesesatan naik berkibar. Maka salah satu caranya adalah menjatuhkan Syekh Rabi hafizallahu ta'ala. Kalau Syekh Rabi sudah jatuh, berarti fatwa-fatwanya pun jatuh. Kalau Syekh Rabi sudah jatuh, maka kitab-kitab beliau pun jatuh. Nah, ini cara mereka, ahlul bid'ah dan hizbiyun. Nah, fakatabu ar-radd al-wajiz fa'atahum binasrihi al-azim wa dawwanu ifkahum fil mi'yar fabayyana fasadahu wanhar wa hakadha yansurullahu dinahu wa ibadahu al-mu'minin. Mereka ahlul bid'ah hizbiyun menulis kitab ar-raddul wajiz, lalu Asy-Syaikh Rabi membantahnya dengan kitab beliau yang terkenal An-Nasrul Aziz, diberi judul An-Nasrul Aziz. Mereka menulis kedustaan dan kebohongan melalui kitab yang berjudul Al-Mi'yar. Asy-Syaikh Rabi kemudian menjelaskannya, Fasadul Mi'yar, sebuah kitab karya beliau hafizahullah ta'ala. Wa hakadha, dan seperti itulah Allah akan menolong agamanya dan hamba-hambanya yang beriman. Nah, wa la tazalu hadhihi silsilah tatawassalu, kata Asy-Syaikh Khalid hafizahullah, dan apa namanya, mata rantai ini terus berlaku. Mata rantai yang dilakukan oleh Ahlul Bid'ah dan Hizbiyun, nulis tentang Syekh Rabi, berbicara tentang Syekh Rabi, menjatuhkan kredibilitas beliau, menjatuhkan kehormatan beliau, meragukan kemuliaan beliau, dan yang seterusnya terus dilakukan. Walakinnaha sur'an ma tanhar amamal haqqi bihamdillah. Akan tetapi semua itu dengan cepatnya hilang, dengan cepatnya habis di hadapan al-haq bihamdillahi azza wa jal. Nah. Kemudian pada paragraf yang berikutnya kata Syekh Khalid hafizallah, wa hadzal aib was-sabb was-syatm min ahli al-hawa wal-jahli kulluhu ithmun lahum hasanatun lis-Syekh Rabi. Nah. Catat, cela, caci maki yang dilakukan oleh ahlul ahwa dan ahlul jahl, semuanya adalah dosa untuk mereka. Tetapi itu semua adalah kebaikan untuk Syekh Rabi. Kebaikan untuk Syekh Rabi. Nah, itu sudah jelas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang mencela ulama, dia dapat dosa. Ulama yang dicela dapat kebaikan, karena dia telah dicela tanpa hak. Wahakadha sahabatu wa tabi'una wa man ba'dahum. Demikian juga para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang datang setelah mereka. Fama sabbar rafidatu lahum walal khawarij walal mu'tazilah wala ahlul bid'ah jami'an illa wa hiya hasanatun fi mizan salafina salih. Kalau kaum rafidhah mencela, mencela ahlus sunnah, mencela salafus salih, khawarij mencela ulama ahli sunnah, al-mu'tazilah dan semua ahlul bid'ah mencela ahli sunnah, mereka berdosa, tetapi itu adalah kebaikan pada timbangan amal salafus salih. Wa ikramun minallahi lahum liyarfa'a manzilatahum walau ba'da mamatihim. Dan itu adalah salah satu sebab Allah muliakan mereka, Allah tinggikan derajat mereka walaupun setelah meninggal dunia. Wala yadhurruhum dzalika syai'un fi nadhari ahli al-haqqi was-sunnah. Dan itu semua tidak akan berikan pengaruh sedikit pun dalam pandangan dan manhaj ahlul haqqi was-sunnah. Nah. Fakam talabar rawafidu Abu Bakr wa Umar. Berapa banyak sudah celaan dan cercaan yang dilakukan oleh kaum rawafid, kaum rafidah kepada sahabat Abu Bakar dan Umar. Wa kam talabal asy'ariyatu wal mu'tazilah wal jahmiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berapa banyak kedustaan, celaan, serta caci maki yang dilakukan oleh kaum asy'ariyah, mu'tazilah dan jahmiyah kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa kam talaba a'da'u tauhid wa munasiru syirki wa ahlul bid'ah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Berapa banyak sudah kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh tauhid, para pembela-pembela kesyirikan dan ahlul bid'ah terhadap Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Wa kam talaba a'da'u sunnati syuyukhana wa a'immatana kasyekh Ibn Baz wa syekh Al-Albani wa syekh Ibn Uzaimin wa syekh Al-Fawzan wa syekh Rabi'in wa ghairihim rahimallahu al-amwat minhum wa hafidha ahyahum. Dan berapa banyak sudah kedustaan, kebohongan, caci, cela yang telah dilakukan oleh ahlul bid'ah terhadap guru-guru kita, para ulama kita seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Uzaimin, Syekh Al-Fawzan, Syekh Rabi' dan yang lain. Semoga Allah merahmati ulama kita yang telah meninggal, dan semoga Allah menjaga ulama kita yang masih hidup sampai hari ini. Nah, ini mukaddimah yang diberikan oleh Syekh Khalid hafizahullah ta'ala pada kitab beliau As-Sana'ul Badi' minal ulama ala Syekh Rabi. Nah. Kemudian secara ringkas inilah biografi Syekh Rabi hafizahullah ta'ala yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Nama beliau adalah Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddis Rabi' Ibn Hadi Ibn Muhammad Umair Al-Madkhali. yang kita kenal dengan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah. Beliau berasal dari kabilah Madakhilah, sebuah kabilah yang cukup terkenal, kabilah yang terletak di daerah Jazan, bagian selatan kerajaan Arab Saudi. Nah, dari sanalah beliau berasal hafizahullah. Beliau lahir di sebuah kampung yang bernama Jaradiyah. Bernama Jaradiyah, sebuah kampung kecil sebelah barat kota Samitah, kurang lebih jaraknya 3 km dari pusat kota Samitah. Sekarang kampung itu sendiri untuk saat ini masuk dalam wilayah kota Samitah saat ini. Kalau dulu terpisah, tapi saat ini sudah bergabung menjadi satu wilayah. Beliau hafizahullah lahir pada tahun 1351 Hijriyah. Beliau lahir pada tahun 1351 Hijriyah. 1351 Hijriyah. Berarti umur beliau sudah berapa? Coba dihitung-hitung sekarang 1435. Hari ini 1436. Berarti berapa usia beliau saat ini? Anggap saja 1435. Berapa usianya? 84. Usia beliau sekarang 84 tahun. Sudah sepuh atau? Sudah sepuh ya? Ya tinggal melihatnya dari sisi mana. Kalau Ahlu Sunnah melihatnya dalam usia seperti ini, usia sampai 84 tahun, berarti beliau telah kenyang pengalaman, kan begitu ya? Kenyang pengalaman. Pengalaman yang luar biasa. Keahlian dan kemampuan beliau dalam ilmu-ilmu Islam, terutama ilmu hadis sebagai spesialisasi beliau, demikian juga dalam ilmu jarh wa ta'dil, itu kan sudah sangat mumpuni sekali. Nah, ini kalau Ahlu Sunnah melihatnya. Tapi kalau Ahlul Bid'ah dan Hizbiyun, la haula wa la quwata illa billah, mereka malah mencela Syekh Rabi karena melihat umurnya yang sudah 84 tahun. Sudah tua. Bisa saja lupa. Sudah tua. Tidak setajam dulu saat masih muda. La haula wa la quwata illa billah. Ini terdengar ini. Bahasa-bahasa seperti itu dari Ahlul Bid'ah dan Hizbiyun. Nah, bukan melihat dari sisi seperti yang dipandang oleh Ahlu Sunnah, tetapi mereka sudah tua. Nah, nunggu saja saatnya. Terdengar ini. Nah, kalimat-kalimat seperti itu betul-betul diucapkan. La haula wa la quwata illa billah. Ini tanda Ahlul Bid'ah. Tanda Hizbiyun. Mencela Ahlu Sunnah. Mencela ulama Ahli Sunnah. Mencela ulama Ahli Sunnah. Nah, kalau engkau betul-betul ahli sunnah, cintailah dia. Kalau engkau adalah ahli sunnah, hormati dia. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Jangan melihatkan oh, sudah tua, sudah sepuh. Nah, dan memang beliau sudah sepuh hafizahullahu ta'ala. Tetapi semangatnya luar biasa. Sampai saat ini beliau masih semangat untuk duduk menghabiskan waktu menulis dan terus menulis di perpustakaan pribadi milik beliau hafizahullah ta'ala. Nah, di perpustakaan pribadi milik beliau hafizahullah ta'ala. Nah, walhamdulillah Allah telah beri kesempatan untuk saya, nah, hadir di majlis beliau, di rumah beliau, nah, pada saat melaksanakan ibadah haji pada tahun 2011. Alhamdulillah. Nah, bisa melihat, duduk di dekat dengan beliau hafizullah. Sebuah kenikmatan tersendiri. Melihat seorang ulama ahli sunnah. Yang selama ini cuma mendengar namanya. Kemudian beberapa bulan yang lalu, pada saat melaksanakan umroh di bulan Maret 2014. Kembali Allah berikan apa kemudahan untuk hadir di rumah beliau hafizahullah ta'ala, mengikuti pelajaran beliau hafizahullah ta'ala, dan Masya Allah hafizahullah ta'ala. Waqad tuwfiya waliduhu ba'da wiladatihi bi sanatin wa nisf. Beliau tadi lahir pada tahun berapa? 1351 Hijriah. Berarti usia beliau saat ini kurang lebih 84 tahun. 84 tahun. Nah. Setahun setengah. Setelah beliau lahir, ayahnya meninggal dunia. Setelah setahun setengah lahir, nah, ayah beliau meninggal dunia, sehingga Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala tumbuh dewasa berkembang dalam pengawasan ibunya, seorang anak yatim. Masya Allah, kalau kita membaca biografi para ulama, ternyata tidak sedikit ulama-ulama kita yang kecil berkembang, tumbuh dewasa dalam keadaan yatim. Kita mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau terlahir sebagai anak yatim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sebelumnya Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, ini para ulama yang ulama-ulama besar yang kita kenal. Nah, tumbuh dan berkembang dalam keadaan yatim. Ayahnya telah meninggal dunia. Tetapi perjuangan sang ibu untuk mendidik, merawat, memberikan pelajaran dan seterusnya. Maka dalam biografinya disebutkan bahwa sang ibulah, sang ibu yang kemudian betul-betul menjaga, merawat, mendidik. Nah, sang ibu yang kemudian menanamkan akhlak-akhlak mulia pada pribadi Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala. Sifat jujur, sikap amanah, selalu menjaga salat 5 waktu. Nah, demikian juga pamannya ikut membantu di dalam mendidik Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala. Tetapi yang paling besar perannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pada usia 8 tahun Asy-Syaikh Rabi', nah, mulai masuk di halaqah ta'lim di kampungnya itu sendiri, belajar menulis, belajar membaca. Belajar menulis dan belajar membaca. Di antara guru beliau yang mengajarkan membaca dan tulis adalah Asy-Syaikh Syaiban Al-Arishi. Demikian juga Al-Qadhi Ahmad bin Muhammad Jabir Al-Madkhali, serta guru ketiga Muhammad bin Husain Makki dari kota Sabia. Beliau belajar membaca Al-Quran dari Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Jabir Al-Madkhali. Belajar Tauhid, belajar Tajwid. Nah, kemudian setelah itu beliau belajar di Madrasah Salafiyah di kota Samitah. Di sana Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala belajar kepada al-alam, al-alim, al-faqih, Nasir Khalufah Tayyash Mubaraki. Seorang ulama besar yang masyhur, termasuk murid senior Syekh Al-Qarawi rahimahullah. Beliau belajar kepada Nasir Khalufah, kitab Bulughul Maram dan Nuzhatun Nazar, karya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian setelah itu beliau masuk pada jenjang berikutnya, Al-Ma'had Al-Ilmi, di kota Samitah juga, kurang lebih 3 km dari kampung beliau. Di sana, di Ma'had Ilmi itu beliau belajar kepada beberapa ulama. Yang paling terkenal adalah Asy-Syaikh Hafiz Ibnu Ahmad Al-Hakami, seorang ulama besar yang terkenal itu, Asy-Syaikh Hafiz Al-Hakami rahimahullah. Demikian juga belajar kepada saudaranya, saudara Asy-Syaikh Al-Hakami, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad Al-Hakami. Beliau juga belajar kepada Asy-Syaikh Al-Muhaddits Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Beliau juga belajar kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Ad-Doktur Muhammad Aman Ibnu Ali Al-Jami rahimahullah dalam bidang akidah. Beliau belajar kepada Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad Saghir Khamisi dalam kitab fikih Zadul Mustaqni. serta guru-guru yang lain. Pada tahun 1380 Hijriah, 1380 Hijriah, beliau lulus dari Ma'had Ilmi di kota Samitah. Nah, kemudian di awal tahun 1381 Hijriah, beliau belajar di Kulliyatus Syariah di kota Riyadh. Baru beberapa bulan, sebulan, antara satu bulan sampai dua bulan, ternyata Al-Jami'atul Islamiyah, Universitas Islam di kota Madinah, baru saja dibuka. Maka beliau pun pindah ke sana, meninggalkan Kulliyatus Syariah di Riyadh, dan beliau lebih memilih bergabung di Al-Jami'atul Islamiyah di kota Madinah. Nah, tetap di sana pun beliau mengambil jurusan syariah dan belajar kurang lebih 4 tahun, selama 4 tahun, kemudian lulus pada tahun 1384 dengan takdir mumtaz cum laude. Hafizahullah taala. Selama di Al-Jami'ah Al-Islamiyah, beliau belajar kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufti Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Beliau juga belajar kepada Asy-Syaikh Al-Muhaddits Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau belajar kepada Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Asy-Syaikh Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Muhaddits Al-Usuli An-Nahwi Al-Lughawi Al-Faqih Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti. Beliau juga belajar kepada Asy-Syaikh Shalih Al-Iraqi, kepada Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdul Ghaffar Hasan Al-Hindi. Nah, pada disiplin ilmu masing-masing. Nah, kemudian setelah beliau lulus, selama 4 tahun belajar di Al-Jami'atul Islamiyah, beliau kemudian menjadi guru di ma'had yang ada di dalam Al-Jami'atul Islamiyah beberapa waktu. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan studinya, nah, di Dirasat Al-Ulya, program lanjutan S2. Kemudian di sana beliau belajar sampai selesai dan mendapatkan gelar magister dalam bidang hadis dari Jami'at Al-Malik Abdul Aziz. Cabang Mekah pada tahun 1397 Hijriah dengan disertasi yang terkenalnya Bainal Imamain Muslim Wad-Darqutni. Sebuah kitab yang menjadi referensi penting bagi mereka yang belajar ilmu ilal, terutama mereka yang senang dan cinta kepada kitab Sahih Muslim. Nah, kemudian pada tahun 1400 Hijriah, beliau berhasil mendapatkan gelar doktoral dari Jami'ah, dari kampus Al-Malik Abdul Aziz dengan derajat cum laude. Dan waktu itu karya doktoralnya beliau adalah An-Nukat ala Kitab Ibn Salah karya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian setelah itu beliau kembali ke Jami'ah Al-Islamiyah. Kemudian beliau disana menjadi seorang dosen, bahkan selalu terpilih menjadi kepala bagian sunnah di Dirasat Al-Ulya beberapa kali. Nah, masya'allahu bisihhati wal-afiyah fi husnil amal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kesehatan dan kekuatan kepada Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala. Ini sejarah belajar dan studi beliau hafizahullahu ta'ala. Adapun sifat dan akhlaknya, beliau dikenal dengan kerendahan hati dan tawadhu. Beliau bersikap tawadhu kepada teman-temannya, murid-muridnya. Nah, demikian juga setiap orang yang datang menemui beliau, rumahnya sederhana, pakaiannya sederhana, kendaraannya pun demikian juga sederhana. La yuhibbut taraffuh fi dzalika kulli. Beliau tidak senang hidup mewah. Dalam hal rumah, pakaian, kendaraan. Nah, beliau adalah orang yang selalu ceria. Tampak senang, bahagia, wajahnya bercahaya, tersenyum. La yamallu jalisuhu min hadithih. Siapapun yang ada di dekat Asy-Syaikh Rabi tidak akan pernah merasa bosan dan jenuh mendengarkan pembicaraan beliau hafizahullah. majlis-majlis beliau itu selalu dimakmurkan dengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Nabi. Wa tahdzir minal bid'ah wa ahliha katsiran. Majlis-majlis Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala selalu disampaikan di dalamnya tahdzir. Tahdzir terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Hatta yukhayyal liman yarahu wa lam ya'rifhu wa yukhalifhu annahu la syaghala lahu illa hadza. Saking seringnya beliau membahas hadis, membahas sunnah, nah, mentahzir dari bid'ah dan ahlul bid'ah, sampai-sampai orang yang baru kenal dan baru melihatnya langsung mengambil kesimpulan bahwa Asy-Syaikh Rabi kegiatan dan aktivitasnya hanya membicarakan ahlul bid'ah dan bid'ah itu sendiri. Nah, itu yang disimpulkan, orang baru kenal dengan beliau seperti itu langsung, oh ini orangnya begini begini begitu, padahal tidak. Karya-karya beliau, durus-durus beliau, nah, dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, dalam bidang adab dan akhlak juga selalu ada. Naam, hafizahullahu taala. Yuhibbu talabatal ilmi salafiyin. Beliau Asy-Syaikh Rabi hafizahullah sangat menyayangi, sangat mengasihi para talabah, para penuntut ilmu salafi. Beliau memuliakan mereka, berbuat baik kepada mereka, berusaha membantu mereka sesuai batas kemampuannya. Nah, dengan harta, dengan waktu, dengan nasihat dan seterusnya. Hafizahullah. Wa baituhu maftuh li talabatil ilmi daiman. Rumah beliau selalu terbuka untuk para penuntut ilmi, untuk para penuntut ilmu. Sampai-sampai digambarkan setiap hari selalu saja ada orang lain yang ikut menemani beliau makan pagi, makan siang, makan malam. Ada tamu yang datang. Hampir bisa dikatakan seperti itu. Tidak pernah. Hampir dikatakan seperti itu, tidak pernah sendiri dalam menyantap hidangan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Karena beliau selalu membuka pintu rumah untuk menyambut tamu. Nah, ini hafizahullahu ta'ala. Adapun karya-karya beliau sangat banyak sekali. Nah, karya-karya beliau sangat banyak sekali yang kemudian ditulis secara tersendiri oleh Asy-Syaikh Khalid bin Zahwi Al-Baghiri hafizahullah, yang beliau berikan judul Sabtu Muallafat Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Nah, dan ini ada dalam tersebut di dalam website Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala. Seperti misalkan kita sebutkan sebagai contoh Bainal Imamain Muslim wa Daruqutni. Kemudian kitab beliau yang lain An-Nukat ala kitab Ibn Salah dua jilid. Kitab beliau yang lain Tahqiq Kitab Al-Madkhal ila Sahih karya Al-Hakim ditahqiq oleh beliau. Tahqiq Kitab At-Tawassul wal Wasilah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Manhaj Al-Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi Al-Hikmah wal Aqlu. Manhaj Ahli Sunnah fi Naqdir Rijal wal Kutub wa Tawa'if. Kitab-kitab manhaj. Kemudian demikian juga taksim al-hadith ila sahihin wa hasanin wa dha'if baina waqi'il muhaddithin wa mughalatat al-muta'assibin. Buku ini beliau tulis untuk membantah Abdul Fattah, Abu Ghuddah wa Muhammad dan Muhammad Awamah. Satu kitab untuk membantah dua orang. Demikian juga kashfu mawqifil ghazali minas sunnati wa ahliha. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Rabi untuk membantah pemikiran-pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali zaman ini yang melecehkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karya beliau yang lain adalah Makanatu Ahlil Hadis. Demikian juga Manhaj Al-Imam Muslim fi Tartibi Sahihih. Karya beliau yang lain adalah Ahlul Hadis Humu Ta'ifatun Mansurah An-Najiyah. Sebuah bantahan yang beliau tulis terhadap Salman Al-Audah. Terhadap Salman Al-Audah. Nah, ini karya Syekh Rabi. Harus dibaca. Harus dipelajari. Nah, karena tidak sedikit dari kalangan umat Islam yang sangat mengagumi pemikiran-pemikiran Salman Al-Audah. Salman Al-Audah. Nah, bahkan saat-saat ini Al-Hizbiyun dan Ahlul Bid'ah Mereka berusaha mendatangkan Salman Al-Audah di Solo. Mereka berusaha untuk mendatangkan Salman Al-Audah, Dr. Salman Al-Audah, dengan keterangan ulama terkenal dan terkemuka di Arab Saudi, didatangkan. Nah, padahal pemikiran-pemikiran yang sesat, takfiri. Nah, pemikiran takfiri yang kemudian dibantah oleh Asy-Syaikh Rabi dalam kitabnya Ahlul Hadis, Humut Ta'ifatul Mansurah An-Najiyah. Demikian juga Muzakirat Fil Hadithin Nabawi, sebuah karya Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Bisa dimatikan? Barangkali bisa diganti nadanya. Nanti burung bisa kok, bisa digantikan ya. Bisa, insyaAllah. Jazakallah khairan. Kemudian berikutnya adalah kitab karya beliau Muzakirah Fil Hadithin Nabawi. Muzakirah Fil Hadithin Nabawi. Kitab ini secara khusus bagi saya pribadi punya kenangan, karena sejak usia 11 tahun saya waktu itu menghafal kitab ini, Muzakirat Fil Hadithin Nabawi. Umur 11 tahun, alhamdulillah Allah sudah mengenalkan kepada saya tentang Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala melalui kitab beliau ini, Muzakirah Fil Hadithin Nabawi. Kemudian karya beliau yang lain adalah Adwa Islamiyah Ala Akidat Sayyid Qutb wa Fikri. Ini bantahan terhadap Sayyid Qutb, salah satu tokoh yang sangat dikagumi dan dijunjung tinggi oleh mereka Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Sayyid Qutb, terutama dari kalangan Harakah, Harakiyin, mereka sangat mengagumi pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Itu dibantah oleh Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala, karena Sayyid Qutb ini juga memiliki pemikiran takfiri. Demikian juga Mata'in Sayyid Qutb fi Ashabi Rasulillah, karya beliau yang lain, cercaan Sayyid Qutb terhadap sahabat-sahabat Rasul. Sayyid Qutb mencela sahabat-sahabat Nabi. Nah, orang seperti ini kok dijadikan tokoh? Orang seperti ini dijadikan panutan. Pemikiran dan pemahamannya diadopsi untuk sebuah pergerakan. Ya tidak mungkin Islam itu akan jaya, sementara dia sendiri mencela dan mencerca sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab beliau yang lain adalah Al-Awasim Mimma fi Kutubi Sayyid Qutb minal Qawasim. Kembali lagi beliau menulis tentang Sayyid Qutb, kesesatan-kesesatannya. Nah, demikian juga Jama'ah Wahidah La Jama'at Wa Siratun Wahid La Asyarat, sebuah karya Asy-Syaikh Rabi untuk membantah Abdurrahman Abdul Khaliq, tokoh poros dan tokoh inti Jam'iyah Ihya Itturat. Dibantah oleh Syekh Rabi sudah sejak zaman dulu. Nah, demikian juga At-Tankil Bima Fi Tawdihil Malibari Minal Abatil, ini juga bantahan Syekh Rabi. Dahab Abatil Musa Ad-Duwaish, bantahan kepada seseorang yang bernama Musa Duwaish. Izhab Abatil Abdul Latif Bashmail, sebuah karya yang ditulis oleh Syekh Rabi untuk membantah kesesatan-kesesatan dan kebatilan-kebatilan Abdul Latif Bashmail. Demikian juga beberapa kitab-kitab yang lainnya. Nah, itu diterangkan dan disebutkan secara lengkap oleh Syekh Khalid bin Rahwi Al-Zafiri Hafizahullahu Ta'ala. Inilah profil ringkas tentang Fadilatul Syekh Rabi Al-Muhaddits Al-Allamah Hafizahullahu Ta'ala, yang secara ringkas kita sudah bisa menilai seperti apakah kedudukan Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala di dalam Islam, di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salat dulu sampai jam 12.10. Cukup dulu mungkin sampai di sini. Nah, ini keterangan ringkas biografi tentang Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Kemudian untuk sesi yang kedua nanti, setelah salat zuhur langsung saja ya. Setelah salat zuhur langsung saja, karena ada jadwal di Kalibagor yang menunggu ba'da asar agar selesai di sini. Adapun yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang kedua nanti adalah pujian para ulama terhadap Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala, serta menjelaskan bahwa Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah adalah ulama jarh wa ta'dil di zaman ini. Ulama jarh wa ta'dil di zaman ini. Kita akan nukilkan beberapa pujian dari ulama-ulama kibar di zaman ini. Wallahu a'lam bissawab. Naam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.